السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di pagi yang berbahagia ini kita kembali bertemu di dalam rubrik Serambi Nabawi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita keberkahan dalam setiap aktivitas kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing dan memberikan kita semua keistiqomahan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beriring salam tentunya tidak lupa kita sampaikan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di pagi yang berbahagia ini kita melanjutkan pembacaan kitab matan Abi Syuja' atau Matnul Ghayah wa Taqrib yang ditulis oleh Al-Qadi Abi Syuja' Ahmad ibn al-Husayn ibn Ahmad al-Isfahani al-Syafi'i rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Hari ini kita memasuki bab yang baru berjudul Kitabus Shaum, pembahasan seputar masalah puasa. Puasanya masih lama ya, masih beberapa bulan ke depan. Tetapi kita hari ini coba membahas kitab As-Saum. Saum tentunya adalah salah satu ibadah yang sangat agung. Dengannya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa manusia ya. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan ihtisab mengharapkan pahala dari Allah, niscaya diampunilah dosa-dosanya yang telah berlalu. Pahalanya banyak. As-sawmu li, kata Allah, wa ana ajzi bihi. Saum itu milikku dan aku yang akan membalas pahalanya. Biasanya kebaikan itu dikali 10 sampai 700. Illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li, puasa itu milikku, kata Allah, wa ana ajzi bihi. Dan bulan Ramadan memiliki banyak keistimewaan. Bulan ini adalah bulan di mana Allah menurunkan Al-Quran. Lalu di bulan ini Allah membuka pintu surga, menutup pintu neraka, melipat gandakan pahala. Lalu di dalamnya banyak sekali keberkahan, dan di dalamnya ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Itulah malam Lailatul Qadar. Ya, kita rindu dengan bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan bulan suci Ramadan. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, berkata muallif, mudah-mudahan Allah merahmati beliau, Kitabus Shaum. Ya, kitab As-Shaum. Shaum secara bahasa tentunya adalah al-imsak. Ya, menahan. Ya, menahan. Al-imsaku anil muftirat min tulu'il fajr ila ghurubis syams. Ya, bikaifiyatin makhsusah. Saum adalah menahan dari perkara-perkara yang membatalkannya dari mulai terbit fajar sampai tenggelamnya matahari dengan kaifiyah atau tata cara yang khusus yang tentunya telah digariskan oleh syariat. Al-Qadi Abi Syuja' rahimahullahu ta'ala berkata, wa syara'itu wujubis shaumi arba'atu asya'. Syara'it, syarat-syarat wujubis shaum, wajibnya seseorang berpuasa, arba'atu asya', ada 4. Jadi kalau 4 hal ini terkumpul di dalam pribadi seseorang, maka dia wajib berpuasa. Yang pertama, ma'asyiral muslimin, adalah al-Islam. Yang wajib berpuasa adalah Islam. Karena Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Wahai orang-orang yang beriman. Jadi khitabnya adalah orang-orang yang beriman. Kapan seorang wajib siam? Saat dia Islam, dia muslim. Yang kedua, ma'asirul muslim adalah al-bulug, yaitu dia sudah sampai di usia balig. Ya, balig dan berakal tentunya. Kalau balig tentunya disyaratkan pula berakal. Dia harus balig dan berakal. Tentunya kita sudah tahu alamatul bulug, alamat-alamat bulug ya. Kalau laki-laki misalnya ada yang dikenal dengan ihtilam, mimpi, lalu tumbuhnya bulu-bulu di wajahnya, misalnya kumisnya atau janggutnya atau suaranya yang berubah, lalu postur tubuhnya dan lain sebagainya. Nah, itu kaitan dengan alamatul bulug atau usia misalnya. Kalau memang alamat-alamat tadi tidak didapatkan atau belum terlihat. Kalau wanita ada yang disebut darah haid ya, datang haid atau datang bulan, ini alamatul bulug. Lalu dikatakan yang ke pertama muslim, yang kedua balig, yang ketiga adalah berakal ya. Dalam hadis dikatakan ya, rufi al-qalam an thalasah. Hukum itu diangkat dari tiga golongan. Yang pertama, anin na'im hatta yastayqiz, orang yang tidur sehingga dia bangun. Wa anis sabi hatta yahtalim, anak-anak sampai dia dewasa, sampai dia balig. Dan yang ketiga adalah wa anil majnun hatta ya'qil, dan hukum diangkat dari orang yang gila sehingga dia kembali berakal ya, sehingga dia berakal. Adapun syarat yang keempat adalah kata Al-Qadi Abi Suja' wal qudratu 'ala shaum, mampu untuk berpuasa. Artinya orang-orang yang tidak mampu dikarenakan sebab tertentu, misalnya safar atau sakit atau sudah tua, boleh mereka tidak berpuasa. Ya, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa di antara kalian sakit atau dalam perjalanan jauh dan dia hendak berpuasa tidak masalah, ada hendak berbuka tidak masalah, tetapi fa iddatun min ayyamin ukhra. Dia harus mengqadha puasa tersebut di hari yang lain. Ini empat. Ya, muslim, balig, berakal, yang keempat apa tadi, al-qudratu ala shaum, dia memiliki kudrah, kemampuan, kekuatan untuk berpuasa. Adapun misalnya yang tidak mampu, baik dikarenakan sakit, dikarenakan safar, dikarenakan hamil, dikarenakan menyusui, dikarenakan dia sudah tua, itu boleh berbuka dengan hukum-hukum yang tentunya sudah ditentukan. Ada yang wajib qadha, ada yang wajib fidyah, dan lain sebagainya. Lalu dikatakan ma'asirul muslimin wa faraidu shaumi arba'atu asya. Dan perkara yang fardu di dalam puasa itu ada empat. Walaupun Syekh Majid Al-Hamawi berkata ada dua. Ada dua, kata muhakkik Syekh Majid ada dua. Tapi kata mu'allif, ya, sahib al-matan Al-Qadi Abi Syuja' mengatakan ada empat. Coba kita lihat. Kalau yang mengatakan ada dua, yaitu yang pertama an-niyah. An-niyatu. Tentunya niat dalam semua ibadah ya. Berdasarkan hadis Nabi, innamal a'malu bin niyat. Sesungguhnya amal itu ditentukan dengan niat. Yang kedua, ya, yang kedua adalah kalau yang membagi fardunya menjadi dua, yang kedua adalah al-imsaku 'anil muftirat. Menahan diri dari perkara-perkara yang bisa membatalkan. Nah, ini kalau kita lihat dari sisi ini syaratnya cuma dua. Tapi kalau Al-Qadi Abi Syuja' beliau jadikan syaratnya empat. Coba kita lihat. Yang pertama adalah an-niyah, kata beliau. Hadisnya sudah populer, innamal a'malu bin niyat. Ya, harus ada niat. Yang kedua kata beliau adalah al-imsaku anil akli wasyurb. Menahan diri untuk tidak makan dan minum. Ini yang kedua. Yang ketiga, menahan diri dari jima. Yang keempat, tidak dengan sengaja muntah. Ya, tidak dengan sengaja, tidak boleh sengaja muntah. Ya. Ini sebenarnya rincian dari apa yang kita katakan al-imsaku anil muftirat. Oleh karenanya lebih simpel kalau kita katakan fardu shaum itu ada dua. Satu an-niyah, Yang kedua adalah al-imsaku anil muftirat. Menahan diri dari hal-hal yang membatalkan, baik itu nanti makan, minum, jima' ya, atau at-ta'ammudul qai, yaitu dengan sengaja muntah, itu rinciannya ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tentunya larangan makan jelas di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kulu washrabu, makan dan minumlah kalian, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah kalian sampai jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam. Maksudnya cahaya fajar dengan cahaya dengan gelapnya malam. Artinya sudah fajar ya, sudah fajar. Begitupun ma'asyiral muslimin, di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah 187 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum." Dihalalkan untuk kalian di malam-malam siam, malam-malam puasa, ya malamnya telah dihalalkan untuk kalian mencampuri istri kalian. Berarti di siang harinya ya hukum asalnya adalah tidak boleh. Ya, dan berjima di siang hari di bulan suci Ramadan termasuk perkara yang besar, artinya bukan hanya dia wajib mengkodok, tetapi dia lebih dari sekedar mengkodok, dia harus melakukan kafarat, dari mulai membebaskan budak, lalu pilihannya puasa syahraini mutatabi'ain atau it'am sittina miskina, memberikan makan 60 orang fakir miskin. Jadi lebih buruk ya berjima' dengan sengaja daripada makan dan minum. Yang ketiga adalah ta'ammudi al-qai'i, dengan sengaja muntah. Ini pun membatalkan puasa ya, dengan sengaja muntah. Berdasarkan riwayat ma'asirul muslimin marawahu ashabus sunan ya, diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasa'i dan Imam At-Tirmidzi, berkata Hasan Gharib, Rasulullah alaihi salatu wasallam berkata, "Man zara'ahu al-qai'u wa huwa sha'imun falaysa 'alaihi qada'." Barang siapa yang muntah ya, tidak sengaja dia muntah, tidak bisa menahan, dia muntah misalnya, maka tidak ada qada' baginya. Wa in istaqa falyaqdi, tetapi barang siapa yang sengaja muntah misalnya dengan memasukkan telunjuk ke mulutnya ya, atau dengan melakukan sesuatu yang bisa memicu dia muntah, maka dia wajib mengqadha. Kalau wajib mengqadha berarti puasa yang dia lakukan dianggap sudah batal. Lalu di sini muallif Al-Qadi Abi Syuja rahimahullahu rahmatan wasi'ah berkata, "Wallazi yuf tiru bihi shaimu asyaratu asya'a." Ya. Dan perkara-perkara yang membatalkan puasa itu ada 10. Jadi ada 10 hal yang bisa membatalkan puasa. Yang pertama, ma wasala 'amdan ilal jawfi awir ra'si. Apa-apa yang sampai dengan sengaja ke dalam jauf, jauf itu dari tenggorokan sampai ke bawah, ini jauf. Ya jauf, masuk. Memasukkan sesuatu dengan sengaja, ilal jauf. Masuk ke dalam tempat makan ini, apa jalan makan, lalu masuk sampai ke lambung misalnya. Memasukkan sesuatu ke jauf. Itu membatalkan puasa. Lalu dikatakan, awir ra's, atau sampai ke kepala. Ya, dia misalnya memasukkan air dalam hidungnya sampai masuk ke kepala. Ini pun di mazhab Imam Syafi'i membatalkan. Kaitannya dengan nanti memasukkan air ke hidung, ada hadis kan yang berbunyi apa? Balig fil istinsyak illa antakuna sa'ima. Sungguh-sungguhlah memasukkan air ke dalam hidung kecuali kalau kamu lagi puasa. Kalau seandainya memasukkan air ke dalam hidung tidak masalah, tentunya Nabi tidak akan melarang. Tapi karena dia berpotensi menjadi sebab membatalkan, maka dilarang oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecuali celak ya. Kalau celak tidak masalah. Nah, itu di dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan yang lainnya dikatakan annahu sallallahu alaihi wasallam iktahala fi Ramadan wa huwa shaim. Nabi pernah memakai kuhul, memakai celak di bulan suci Ramadan dalam kondisi berpuasa. Nah, ini yang pertama. Yang selanjutnya adalah wal huknatu fi ahadi as-sabilaini. Al huknah injeksi atau suntik di dua jalan. Ya, di dua jalan. Ya. Apa namanya? Baik itu apa namanya di dubur misalnya ya, injeksi memasukkan sesuatu. Walaupun nanti para ulama kontemporer berbeda pendapat. Lalu bagaimana kalau yang dimasukkannya bukan makanan tetapi obat misalnya ya. Misalnya suntik KB dan lain sebagainya. Dan dia dimasukkan bukan dari manfadh al-maftuh, tempat masuk yang terbuka. Ini kan yang terbuka, mulut ya. Hidung terbuka, telinga terbuka, dubur terbuka. Tetapi dia dimasukkan dari sini. Ya. Dan dia bukan syai yakni yughadza bihi, syai laisa min ajli taghdhiyah, bukan untuk makanan. Sebagian kan ada ya, dia tidak dimasukkan dari mulut, dari hidung, tapi dimasukkan dari sini. Tetapi itu adalah berisi makanan agar dia tidak lemas misalnya. Kalau itu ya para ulama mengatakan kalau makanan ya membatalkan. Lalu bagaimana kalau dia bukan berbentuk makanan tapi berbentuk obat insulin untuk mengendalikan kadar gula darah ya. Jadi kalau kita baca dalam kitab para ulama termasuk di mazhab Imam Syafi'i dalam kitab Al-Mu'tamad dikatakan itu tidak membatalkan puasa. Ya, kalau dia bukan di jalur yang terbuka dan juga bukan berupa makanan. Wal qai'u amdan, muntah dengan sengaja itu pun membatalkan. Wal wat'u amdan fil farj, begitupun berjima dengan sengaja itu membatalkan ya. Di sini Syekh Majid Al-Hamawi berkata walau duburan, walaupun dia berjima dari jalan yang haram misalnya lewat dubur, na'udzubillahi min dzalik, perbuatan kaum Nabi Lut ya, lewat dubur haram batal puasanya. Min adami au ghairihi, baik dia masukkan ke dalam farj adami atau ghairi adami, hewan misalnya, dia mendatangi hewan, kalau terjadi itu batal. Baik sampai keluar air mani atau tidak keluar mani, sekedar dimasukkan itu sudah membatalkan saum. Lalu dikatakan wal inzalu an mubasyaratin, begitupun inzal. Kalau tadi kan jima', kalau yang ini inzal, keluarnya air mani dikarenakan mubasyarah. Mubasyarah itu dikarenakan seorang laki-laki misalnya mendekati istrinya, dia mencium dan lain sebagainya, lalu keluar air mani, ini membatalkan apa? Puasa. Ya. Lalu dikatakan yang selanjutnya adalah wal haid wan nifas. Haid dan nifas. Misalnya fi nahari Ramadan, ya di siang hari di bulan Ramadan ada seorang wanita yang haid atau nifas, maka itu pun membatalkan puasanya. Wal junun dan gila, gila. Karena memang harus berakal, kalau gila dia bukan mukallaf. Maka kalau orang tiba-tiba gila lagi puasa misalnya, maka batal puasanya. Wal igma'u kullal yaum, atau dia pingsan sepanjang hari. Pingsan sepanjang hari itu pun batal. Yang kedelapan adalah riddah, ya. Riddah. Di sini Syekh riddah itu murtad. Syekh Majid Al-Hamawi berkata, "Lifuqdani kulli minal majnun wal mughma alaihi wal murtad ahliyatul ibadah." Karena orang yang gila, orang yang pingsan dan orang yang murtad, mereka kehilangan sifat yang namanya ahliyatul ibadah. Mereka bukan orang yang dibebankan ibadah. Ya. "Wa kullu man aftara li udhrin aw ghairihi wajaba alaihi al-qada ba'da tamakkuni illa as-sabi wal majnun wal kafir." Ya, dan setiap orang yang apa namanya berbuka dikarenakan uzur, maka wajib atasnya mengqadha setelah nanti sempat, kecuali anak kecil, orang gila dan orang kafir. Orang gila, misalnya orang gila kalau dia sadar enggak wajib qadha. Anak kecil kalau dia nanti besar enggak wajib mengqadha apa yang dia tinggalkan. Atau kafir kalau dia masuk Islam, dia tidak wajib mengqadha apa yang dia tinggalkan ketika dia kafir. Tapi yang lain, meninggalkan saum karena safar, karena sakit, karena menyusui, karena hamil. Ini ada qadha, ada fidyah. Ada qadha, ada fidyah. Tapi yang mereka ini, sobi anak-anak, ya berbuka tidak diqadha. Orang gila tidak diqadha. Ya, kafir tidak diqadha. Kalau pingsan diqadha ya. Karena pingsan masuk kategori sakit. Oh, dikatakan oleh muallif rahimahullahu taala, wa yustahabbu fi shaumi, disunnahkan ketika kita berpuasa, salah satu asya, tiga hal. Yang pertama adalah ta'jilul fitr, menyegerakan berbuka. Ya, menyegerakan berbuka. Hal ini berdasarkan apa namanya hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan Ahmad, bahwasanya baginda Rasulullah bersabda, la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalu al-fitr. Manusia akan selalu baik selama mereka menyegerakan berbuka. Nah, ini menyegerakan berbuka bagus ya. Dan ini bentuk mukhalafatul musyrikin, mukhalafatul ahlil kitab. Menyelisihi ahli kitab, karena ahlul kitab mereka tidak berpuasa illa ba'da istibaq an-nujum. Kecuali ketika bintang sudah mulai muncul, di situ ahli kitab berbuka. Kalau kita tidak. Kalau kita disunnahkan menyegerakan berbuka. Kapan menyegerakan berbuka? Tentunya ba'da tayakkun ya al-ghurub. Setelah kita yakin waktu maghrib masuk. Bukan artinya menyegerakan misalnya sebelum waktunya, Asya Allah, 5 menit lagi azan, saya segerakan. Bukan seperti itu. Tapi maksud dari menyegerakan adalah setelah dia meyakini bahwa matahari benar-benar telah tenggelam, dia menyegerakan berbuka. Ini yang pertama, ma'asirul muslimin. Yang kedua adalah takhir as-sahur, ya, disunnahkan makan sahur. Ya, dalam hadis yang sering kita dengar, ya, baginda Nabi berkata apa? Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah kalian, sesungguhnya di dalam makan sahur ini ada keberkahan. Ya, ada keberkahan. Artinya keberkahan itu dilakukan di sepertiga malam yang terakhir. Lalu makanan yang sedikit cukup untuk satu hari, itu kan berkah. Lalu membantu agar badan kita kuat, ya tidak lemah ketika puasa, itu keberkahan. Dan keberkahan yang paling besar adalah mengikuti sunnah Nabi. Kita dapat pahala, ya mengikuti sunnah Nabi. Dalam hadis dikatakan, ya, faslun ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab aklatus sahur. Yang membedakan puasa kita dan puasa ahli kitab, salah satunya adalah makan sahur. Ya. Dan makan sahur walaupun hanya dengan air putih. Dan menyegerakan berbuka walaupun hanya dengan air putih atau dengan beberapa butir kurma. Nabi itu biasa dengan rutaibat, yaitu kurma basah. Kalau tidak ada rutaibat, maka tamarat, tumairat, kurma-kurma kering. Kalau tidak ada kurma, ya hasa-hasawatin minal ma, beberapa teguk air. Itu baginda Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam. Yang ketiga adalah disunnahkan tarkul hujri minal kalam. Meninggalkan kalimat-kalimat yang sia-sia, kalimat dosa, kalimat tidak ada manfaatnya. Itu ketika puasa ditinggalkan ya. Dalam hadis disebutkan, idza asbaha ahadukum yawman sa'ima. Kalau salah seorang dari kalian di pagi hari berada dalam kondisi berpuasa, kata Rasulullah, fala yarfuth wala yajhal. Ya, janganlah dia mengucapkan hal-hal yang buruk, melakukan perbuatan orang-orang yang bodoh. Fa in imru'un syatamahu aw qatalahu falyakul inni sha'im, inni sha'im. Kalau ada seseorang yang mencela, mengganggu, maka katakan aku berpuasa ya, aku berpuasa. Jangan ganggu. Ya, ini tiga ya yang disunnahkan tiga. Walaupun nanti setiap poinnya ada poin-poin penjabaran, misalnya menyegerakan berbuka tadi dengan tumayra rutaibat, tumairat, hasa-hasawatin min ma ta'khir as-sahur, ta'khir sahur pun nanti penjelasannya dikatakan qadra khamsina ayah. Walaupun nanti qadra khamsina ayah ini, apakah qadra khamsina ayah qabla al-azan? Ya, qabla. Jadi Nabi itu berhenti makan 50 ayat sebelum azan. Apakah 50 ayatnya itu hitungan mulai makan atau selesai makan. Ya, dalam beberapa riwayat dikatakan selesai makan. Jadi Nabi makan sahur. Selesai beliau makan sahur, 50 ayat kemudian azan. 50 ayat kemudian azan, artinya sekitar 10 menit kemudian azan. Ya, baik. Lalu dikatakan di sini wa yuhramu siyamu khamsati ayyam. Ada 5 hari yang diharamkan kita puasa. Ada 5 hari di mana kita tidak boleh puasa. Yang pertama adalah al-idain. Pertama dan kedua al-idain. Dua hari raya. Berarti di bulan Syawal tanggal 1 itu haram puasa. Di bulan Zulhijjah tanggal 10. Dua hari raya. Yang ketiga, keempat, kelima adalah ayyamut tasyrik ats-tsalatsah. Hari-hari tasyrik yaitu 11, 12, 13. Itu pun hari diharamkan kita berpuasa. Berdasarkan hadis riwayat Imam Ashabus Sunan, Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ahmad dan yang lainnya, Rasulullah bersabda ayyamu tasyrik ayyamu aklin wa syurbin wa zikrillahi ta'ala. Hari tasyrik itu adalah hari makan, minum dan berzikir, yaitu menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang selanjutnya muallif rahimahullahu ta'ala berkata wa yukrahu sawmu yaumi asyak. Dimakruhkan puasa di hari yang ragu. Hari ragu. Hari ragu itu kan tanggal 29 Syakban kita melakukan yang namanya ru'yatul hilal, pemantauan hilal. Kalau seandainya hilal tidak terlihat, maka kita genapkan Syakban menjadi 30 hari. Berarti lusanya puasa. Tapi terkadang di tanggal 29 itu hujan lebat. Kabut. Asap tidak terlihat. Maka dalam kondisi ini kan kita genapkan 30. Walaupun ragu besok itu puasa atau tidak, ragu. Karena kan gelap, mendung dan lain sebagainya. Maka tidak boleh kita puasa di tanggal 30-nya. Karena itu disebut dengan hari yang ragu. Karena al-aslu baqa'u makana ala makan. Hukum asalnya masih Syakban. Dan kita tidak boleh mengatakan sudah masuk Ramadan illa biyaqin, kecuali dengan yakin, bukan keraguan. Karena al-yakinu la yazulu bisyak, tetapnya Syakban dengan keyakinan. Dan dia tidak bisa dibatalkan dengan keraguan, harus dengan yakin lagi. Bagaimana cara yakinnya? Melihat hilal misalnya, melihat hilal. Baik. Lalu dikatakan di sini, dalam riwayat Ashabus Sunan, Rasulullah bersabda, "Man shoma al-yawma alladhi yashukku fihi an-nasu faqad asaba al-Qasim." Barang siapa yang berpuasa di hari di mana manusia ragu apakah ini Ramadan atau bukan Ramadan, maka dia sungguh telah maksiat kepada Nabi. Artinya jangan, tidak boleh kita berpuasa di yaumus syak, ya. Illa kecuali an yuwafiqa 'adatan lahu aw yasiluhu bima qablahu, kecuali kalau memang dia punya kebiasaan. Misalnya hari ragunya jatuh di hari Senin, memang dia biasa puasa Senin Kamis, maka boleh. Atau dia hendak mengqada, boleh. Ya. Jadi yang boleh itu cuma dua. Yang boleh puasa di hari syak cuma dua. Satu yang memang biasa, yang kedua adalah yang hendak mengqada. Yang ketiga dikatakan di sini atau orang-orang yasilahu bima qablahu, yang telah berpuasa sebelumnya, menyambung dengan puasa sebelumnya. Ya, berdasarkan hadis riwayat Ashabus Sunan dan yang lainnya, la taqaddamu ramadhana bi saumi yaumin wala yaumaini illa rajulun kana yasumu sauman falyasumhu. Janganlah mendahului Ramadan dengan puasa satu hari atau dua hari sebelumnya, kecuali seseorang yang biasa berpuasa, maka boleh dia berpuasa. Baik, ma'asirul muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Ini yang bisa kita bahas di sesi yang pertama ini. Jangan kemana-mana, kita kembali setelah beberapa selingan berikut ini. Dapatkan segera panduan praktis membaca kitab bahasa Arab selangkah demi selangkah. Anda akan belajar untuk mahir membaca kitab bahasa Al-Quran. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Pelajarilah bahasa Arab karena sesungguhnya bahasa Arab itu

Ustaz, hari apakah puasa Senin dan Kamis itu satu yang saling bersahabat seperti itu? Jika saya kemarin hari Senin belum dapat berpuasa, di hari Kamisnya itu saya ingin berpuasa, apakah ada larangan? Dan baik, alasannya hari Senin tidak puasa itu bukan karena syar'i. Bisa seperti kak kemarin, nah, anak saya kan hari Seninnya takut upacara 17 Agustusnya nanti batal, jadi diniatkan nggak puasa, laju di hari Kamisnya. Ada yang bilang seperti itu, nggak ada, karena Senin dan Kamis itu berpasangan. Itu satu. Yang kedua, Ustadz, ketika kita ini berpuasa seperti itu, Ustadz, seperti hari kemarin itu ya, Ustadz ya, berpuasa di hari Seninnya enggak, karena enggak syar'i. Begitu pula sebaliknya, di hari Seninnya, Kamisnya enggak. Apakah itu kita mau memulainya lagi nanti-nanti aja lah, nunggu Senin yang akan datang biar berpasangan. Sedangkan kan kita enggak tahu umur kita, Ustadz, hari Senin dipasangkan sakit atau mungkin hari Kamisnya. Demikian, Ustadz. Jazakillah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakillah khairan. Ya, mudah-mudahan Allah memberkahi hamba Allah di Bengkulu ya. Baik, yang pertama ya tentunya Senin dan Kamis itu tidak harus satu paket. Artinya tidak harus di satu pekan itu kita puasa Senin baru kita boleh puasa Kamis, atau kita harus Kamis baru boleh Senin. Tidak harus seperti itu. Tetapi keduanya adalah ibadah yang tersendiri. Nabi ketika ditanya kenapa beliau suka puasa Senin, beliau berkata, hari Senin adalah hari di mana aku dilahirkan. Ketika ditanya kenapa puasa Kamis, beliau berkata, hari Kamis adalah hari di mana amal-amal manusia diangkat, dilaporkan. Maka aku senang, kata baginda Nabi, saat amal ibadahku dilaporkan kepada Allah, aku dalam kondisi puasa. Boleh tidak kita Seninnya saja, Kamisnya tidak puasa, dikarenakan misalnya kita merasa entah kenapa hari ini lemas, atau hari ini ada tamu, atau hari ini entah malas saja begitu, tidak mau berpuasa misalnya. Sah atau tidak puasa Seninnya? Sah. Ya, sah. Atau sebaliknya, di hari Senin kita puasa, hari Kamisnya kita tidak puasa. Apakah tidak puasanya kita di hari Kamis merusak puasa hari Senin? Tidak. Tidak. Karena puasa itu dimulai dengan terbitnya fajar, berakhir dengan tenggelamnya matahari. Artinya kalau hari Kamis ya itu baru lagi. Ya, walaupun ya seorang muslim hendaknya dia lebih memprioritaskan kualitas dan istiqomah. Ya, kualitas dan istiqomah. Kualitas itu mencakup dua hal. Keikhlasan dalam melakukan satu ibadah dan benarnya cara sesuai petunjuk Nabi Muhammad SAW. Itu kualitas. Yang kedua, hendaknya dia harus istiqomah, dawam. Karena dalam hadis dikatakan, inna ahabbal a'mali ilallah adwamuha wa inqalla. Sesungguhnya amal ibadah yang paling Allah cintai adalah yang terus menerus walaupun sedikit. Jadi tidak masalah ya, tidak masalah. Allah alam bissawab. Tadi kalau laki-laki ya jazakallah ya. Kalau perempuan jazakillah khaira. Tapi kalau laki-laki jazakallahu khairan. Misalnya saya mengatakan kepada teman saya laki-laki jazakallahu khairan. Tapi kalau perempuan kaknya diganti jadi ki, jazakillahu khairan. Baik, barakallah. Pertanyaan yang pertama dari pesan singkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mendengarkan kajian di radio bahwa berdoa itu disunnahkan dengan tawassul. Bisa tawassul dengan ulama-ulama yang sudah meninggal karena ilmu agamanya. Apakah dibenarkan seperti itu? Wallahu alam bissawab, para ulama membagi tawassul menjadi tiga. Satu, tawassul yang disepakati boleh. Kedua, tawassul yang disepakati tidak boleh. Yang ketiga, diperdebatkan. Tentunya tawassul yang diperbolehkan, para ulama mengatakan, misalnya tawassul dengan Asma'ul Husna. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Sungguhnya Allah pemilik nama yang bagus, berdoalah dengannya. Begitupun tawassul dengan amal saleh. Kisah tiga orang yang terkurung di dalam gua, ya, tidak bisa keluar, maka mereka bertawassul dengan amal saleh. Begitupun bertawassul dengan orang saleh yang masih hidup. Para ulama bilang boleh, sebagaimana para sahabat datang kepada Nabi minta didoakan. Yang kedua, tawassul yang tidak boleh, yaitu bertawassul dengan syaitan, dengan jin, dengan pohon, batu keramat, dan lain sebagainya. Ini disepakati tidak boleh. Tetapi ada jenis yang ketiga yang diperdebatkan oleh para ulama, adalah bertawassul dengan orang saleh yang sudah meninggal. Ya, misalnya dengan Rasulullah Muhammad SAW, atau dengan Abu Bakar, Umar, atau Ashabul Badr, Ashabul Uhud misalnya. Boleh enggak kita bertawassul dengan mereka? Sebagian mengatakan boleh. Tetapi pendapat yang lebih kuat, wallahu a'lam bissawab, tidak boleh. Menurut pendapat yang paling kuat. Karena tawassul doa itu adalah ibadah. Dan ibadah adalah harus murni karena Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan. Dan Allah berfirman, apabila hambaku bertanya tentang diriku, aku dekat. Dan Nabi dan para sahabat tidak pernah, misalnya Nabi bertawassul dengan Nabi Ibrahim, tidak. Begitupun para sahabat, setelah Nabi meninggal, mereka tidak bertawassul dengan menyebut nama Nabi Muhammad SAW dalam doa mereka, atau memanggil nama Nabi Muhammad. Lalu di mana posisi Nabi Muhammad? Posisi Nabi Muhammad adalah setelah kita memuji Allah, bersolawat kepada Nabi, baru kita berdoa. Bukan malah kita memanggil-manggil nama beliau. Allah alam bissawab. Abu Naf'an di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahaluk Abu Naf'an? Alhamdulillah. Kaifahalukum ya Ustaz? Alhamdulillah. Bikhair. Alhamdulillah. Silahkan Abu Naf'an. Allah ibarik fiik. Ustaz mau minta dijelasin tentang hadis tentang Sauban, Pak Ustaz. Bagaimana itu hadisnya, Pak? Yang tentang itu apa, penghapus amal itu yang datang dengan membawa pahala seperti gunung Qiyamah itu, Pak Ustaz. Nah, yang akhirnya nanti apa pahalanya itu bisa terhapus hilang semua. Dan ini sama satu lagi tentang hadis yang dia yang banyak melakukan amal-amal soleh juga, tapi maksudnya di malam hari dia melakukan dosa, Allah tutupin dosanya, tapi di pagi hari menceritakan yang dia lakukan malam tadi, sehingga Allah tidak mengampuni. Nah, ini akan kayak bertabrakan itu, Pak Ustaz. Bertabrakannya gimana? Kalau hadis Sauban mengatakan bahwa akan hapus amal-amalnya. Tapi di hadis yang kedua, kan Nabi Allah telah mengampuni, tapi karena sebab dia menceritakan akhirnya Allah nggak mengampuni dosanya kayak gitu. Baik. Karena Allah telah tutupi dosa-dosa yang dia lakukan malam, tapi dia menceritakan, maka Allah tidak mengampuni. Baik. Dan aku lagi, Pak Ustaz, itu yang dikatakan terhapus amal itu maksudnya gimana tuh, maksudnya terhapus apa? Semuanya baik. Seperti dosa syirik, seperti itu apa gimana, Pak Ustaz? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama ya tentunya ada hadis yang berbunyi, ya ibadi, wahai hambaku, lau ataitani bikurabil ardi khataya, seandainya engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sebesar bumi, summa lakitani, kemudian engkau datang kepadaku, la tusyriku bi syai'a, dalam kondisi tidak pernah menyekutukanku, la ataituka bikurabiha maghfirah, aku akan datang kepadamu dengan membawa ampunan sebanyak dosa yang engkau lakukan. Tapi dengan syarat tidak syirik, kan? Ya ibadi, wahai hambaku, lau ataitani, seandainya engkau datang kepadaku dengan dosa banyak sebesar bumi, tapi engkau tidak syirik, ataituka biqurabiha maghfirah, aku akan datang kepadamu dengan ampunan yang besar. Artinya bahwa ini menunjukkan keutamaan tauhid, bahwa tauhid adalah sebab diampuninya dosa. Begitupun ini menunjukkan sa'atu rahmatillah, begitu luasnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala li ahli tauhid, untuk orang-orang yang bertauhid. Begitupun Allah subhanahu wa ta'ala, di antara keluasan rahmatnya, Dalam hadis yang lain dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu apa namanya? Menutup aib manusia. Allah menutup aib manusia. Orang-orang yang maksiat di malam hari, dia melakukannya sembunyi-sembunyi. Allah tutup aibnya. Allah tutup aibnya dan kita tidak boleh membukanya. Hukum asal tidak boleh kita membuka aib tersebut. Oleh karenanya, orang-orang yang telah ditutup aibnya oleh Allah, lalu di siang hari, saat hari terang, matahari terik, dia berkumpul di warung kopi atau di pinggir jalan, lalu dia ceritakan, tadi malam saya melakukan ini dan itu, maka dia ini adalah orang yang tidak tahu berterima kasih. Orang ini yang tidak tahu bersyukur. Aibnya sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala tadi malam, tetapi dia di siang hari malah membuka, membongkar aib yang sudah ditutup oleh Allah atas dirinya di hadapan manusia. Oleh karenanya Rasulullah berkata, kullu ummati mu'afan. Seluruh umatku itu akan dimaafkan illal mujahirin. Kecuali orang-orang yang mujahir. Apa itu mujahir? Yaitu orang-orang yang tidak malu melakukan dosa. Orang-orang yang bangga dengan dosa yang dia lakukan. Semalam tuh gua tempur. Ini anak-anak geng motor. Tempur, gua bacok itu orang. Bangga dia. Dia merasa hebat. Semalam tuh gua mabok sekian botol. Lalu gak akan pada kuat kayak gitu. Bangga dia dengan kemaksiatannya. Padahal seandainya dia tidak menceritakan, Allah telah menutup aibnya. Ya, tetapi dia tidak bersyukur, dia malah hancurkan kehormatan dirinya sendiri. Maka yang begini tidak diampuni. Lalu apa yang dimaksud dengan amal-amalnya batal? Maksudnya bukan amalnya, amalnya sudah selesai. Tetapi pahalanya tidak ada. Ya. Allah katakan dzalika biannahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum. Hal itu karena mereka membenci apa-apa yang Allah turunkan, maka batallah amal mereka. Maksudnya batal amal mereka, tidak ada pahalanya. Begitupun dalam ayat yang lain dikatakan, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Kalau engkau menyekutukan Allah, maka sia-sialah amalmu. Artinya pahalanya tidak ada. Itu yang dimaksud dengan batal. Jadi batal dalam arti majazi, majas ya. Kalau batal yang hakiki kan kita puas salat, kentut atau ngomong, itu batal hakiki. Atau puasa lalu makan minum, itu hakiki. Tapi kadang orang sudah puasa, sudah sholat, udah beres. Ya, tetapi dia batalkan. Batalkan artinya bukan berarti dia bisa balik lagi ke belakang lalu dia enggak jadi puasa, bukan, tapi dia rusak. Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jangan kalian batalkan pahala sedekah kalian dengan menyebut-nyebutnya dan dengan menyakiti manusia. Allah alam bissawab. Kita kembali ke pertanyaan pesan singkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hamba Allah di Kalimantan Barat. Apakah boleh baca basmalah saat wudu di kamar mandi yang WC-nya terpisah? Ya kalau memang dijelaskan oleh para ulama ya, saya pernah mendengar beberapa ceramah dari Syekh, beberapa masyaikh diantaranya Syekh Saleh Al-Utsaimin, beliau katakan kalau kamar mandi dia bersih dan khusus untuk mandi saja, tidak ada tempat buang hajat dipisah, kata beliau tidak masalah. Ya tidak masalah. Apalagi kalau di kita pembuangannya bagus. Artinya ketika pun ada kotoran langsung masuk ke pembuangan, langsung hilang bersih tempat itu. Hanya ada air dan keran saja. Kata beliau tidak masalah kalau kondisinya seperti itu. Ya, tetapi kalau bersatu dengan WC, kotor, dan lain sebagainya, hukum asalnya tidak boleh. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang ketiga, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ummi dari Padang, sepasang remaja yang mana ibu mereka bersaudara kandung, apakah mereka bermahram? Atau mereka boleh menikah menurut aturan Islam? Allah alam bisawab, ya boleh ya. Mereka boleh saling menikah. Sepupu ya. Ya, menikah, sepupu. Boleh kan? Si A, saya punya anak perempuan. Adik saya punya anak laki-laki. Lalu kami jodohkan. Allah alam bisawab. Itu tidak masalah. Ya, tidak masalah. Allah alam bisawab. Hamba Allah di Bengkulu. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum, afwan Ustaz, jazakallah khair yang tadi diperbarui, diperbaiki oleh Ustaz. Oh iya Ustaz, satu baik. Lagi ya Ustaz ya. Silakan Ibu. Tadi masalah puasa Senin kami, Senin itu kan alasannya karena Rasul lahirnya pada hari Senin. Terus baik. Ada seorang ya sama-sama penuntut ilmu lah Ustaz, seperti saya, seperti itu. Baik. Hari ini hari Tasrik. Kok kamu puasa-puasa apa? Hari kelahiranku, apa ada dalilnya? Ada Rasul aja puasa di hari lahirnya, kok aku yang mengikuti. Gimana ya Ustaz kalau ada orang mentafsirkan hadis tersebut seperti itu satu. Apakah ada di antara sahabat berpuasa atas kelahirannya masing-masing? Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya kelahiran Nabi peristiwa yang besar, ya, peristiwa yang agung sekali. Kalau kelahiran saya, apa istimewanya? Saya lahir nggak lahir, ya nggak ada hal yang nggak banyak hal yang bisa saya lakukan. Oleh karenanya, hari ini saya lahir. Hari apa kamu lahir? Hari Selasa. Jadi kamu puasa, ya Selasa. Ya tidak, ibadah itu tidak seperti itu. Ibadah itu mencontoh Nabi. Ya, ibadah itu mencontoh Nabi. Jadi kalau memang seseorang puasa pada hari Senin bukan karena dia lahir pada hari itu, ya, tetapi dia mengikuti Nabi. Ya, karena dia mengikuti Nabi. Nabi ditanya, "Kenapa kau puasa hari Senin?" Ya, karena aku bersyukur kepada Allah hari ini aku dilahirkan. Dan kelahiran beliau bukan seperti kelahiran kita. Beliau lahirnya beliau adalah rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak mengutusmu kecuali rahmat bagi semesta alam. Ya, beliau adalah karunia terbesar untuk umat ini. Ya, anugerah teragung yang Allah berikan kepada manusia diutusnya baginda Rasulullah. Maka ketika seseorang puasa Senin, ya karena dia mengikuti Nabi dan Nabi mengatakan puasanya dikarenakan hari Senin adalah beliau lahir. Lalu kalau seorang ustaz lahir hari Ahad, dia puasa hari Ahad gitu. Ya tidak, ngikutin Nabi, ya ikutin ibadahnya Nabi. Jangan apa ya masalah boleh atau tidak itu urusan lain ya. Misalnya begini, boleh tidak puasa sendiri menyendirikan hari Selasa untuk puasa? Kata para ulama boleh. Yang enggak boleh kan disendirikan adalah hari Jumat misalnya kan. Ya. Tetapi ya hukum asalnya ibadah sekali lagi mengikuti petunjuk Nabi. Ada hari Tasyrik, jatuhnya hari Senin, hari Tasyrik. Ditanya, kok ente puasa ini kan hari Tasyrik? Oh, saya mengikuti Nabi. Kok mengikuti Nabi? Oh iya, Nabi puasa hari Senin. Karena beliau lahir hari Senin. Saya pun lahir hari Senin, berarti saya puasa juga hari Senin. Ini orang gak mengerti. Kalau dia berdalil seperti itu, taruhlah dia mengatakan puasa Senin itu adalah mengikuti Nabi. Karena Nabi puasa juga karena hari lahir. Tapi di waktu yang sama dia menyelisihi Nabi. Apa itu menyelisihi Nabi? Nabi melarang dia berpuasa di hari Tasyrik, tapi dia berpuasa. Tidak sah, para ulama mengatakan tidak sah, bahkan maksiat karena dia menentang Nabi Muhammad. Ya. Oleh karenanya dikatakan puasa Senin Kamis adalah sunnah. Sunnah kecuali di lima hari tersebut. Lima hari, apa itu? Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha, dan tiga hari-hari Tasyrik. Maka itu sekali lagi berangkat dari ketidakpahaman terhadap syariat, ya kita jelaskan bahwa yang seperti itu salah. Ya, yang seperti itu salah. Ya, jadi Nabi betul mensunnahkan kita puasa hari Senin, tetapi Nabi melarangnya kalau di lima hari. Satu, Idul Fitri, Idul Adha, dan hari Tasyrik. Allah alam bisawab. Ada lagi pertanyaan atau sudah habis? Masih ada. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah kita pergi dan pulang ke masjid dengan lewat jalan yang berbeda dengan niat mendapatkan pahala atas mengikuti sunnah? Bid'ah atau bukan? Karena keterangannya ada pada salat id saja. Wallahualam bishawab, saya tidak berani mengatakan itu bid'ah ya. Kalau memang kita berpindah jalan untuk dalam rangka memperjauh jarak dari rumah, ya tidak masalah. Karena dalam hadis dikatakan bahwa berjalan ke masjid satu langkahnya adalah pahala, satu langkahnya dosa. Satu langkahnya dihilangkan dosa, diampuni dosa. Maka semakin jauh makin banyak. Atau misalnya seorang berdalil, antum kenapa akhi? Ana lihat jalan ke masjid lewat jalan jeruk. Pulangnya kok lewat jalan manggis. Oh iya, akhi. Nanti kelak pada hari kiamat, Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan semua makhluk itu berbicara. Saya ingin saksi saya menjadi banyak. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu mereka menceritakan kabarnya. Artinya bumi ini akan berbicara. Maka ditinjau dari sisi itu ya enggak ada masalah. Walaupun ya tidak ada sunnahnya kecuali di dalam salat Id. Itu pun kata para ulama untuk izhar as-surur, untuk menunjukkan kebahagiaan dan untuk saling mengucapkan tahniah, selamat dan lain sebagainya. Allah alam bissawab. Pertanyaannya sudah habis. Alhamdulillah, ini yang bisa kita bahas di pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah berikan kita keikhlasan dan ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.